Dan ya. Kali ini Niken gak sendirian. Mm-mm, karena ada lagu duet, permintaan dari panitia juga. Iya. Ditemenin bareng Arjunanya Adela. Ada siapakah dia? Andika D.I. Adela. Semoga. Semoga luka. Goyang lagi bersama aksi. Halo bro. Sungguh aku tak bisa membuka kembali pintu hatiku. Terlambat sudah kau datang memohon kembali cintaku. Baru aku sadari betapa berharga cintamu. Mengapa dalam ketiadaan melawan hidup getir tanpamu. Bukankah engkau yang cinta perpisahan kita jauh. Adela membuat hatimu terluka. Akan ku sia-siakan kembali cinta tuk selamanya. Sungguh tak tertahan berlinang air mata. Berpisahan kita jauh. berlinang air mata, hasrat tuh kembali merangkai cinta tuh selamanya. Simpan saja cintamu karena ku ingin mengulang kembali luka kenangan. Terima kasih, thank you bos ya. Aksi Community.